maka jelas yang dusta adalah orang-orang Syiah. Mereka lah yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Bahkan mereka lah yang membantai Imam Hasan dan Husain. Tetapi mereka mengaku cinta kepada Hasan dan Husain. Ekstrem. Ikhwatillah. Wa amman nifaq. Wa amman nifaq al-i'tiqadi. Adapun kenifakan i'tiqadi adalah kemunafikan al-mukhriju an da'iratul Islam, yang mengeluarkan pelakunya dari area keislaman. Seseorang itu bisa kafir ketika memiliki keyakinan dan ketika nifak i'tiqadi, keyakinannya dan memiliki kenifakan dalam keyakinannya. Artinya, dari penampilan, dari ucapan dia baik dan keyakinan, tetapi keyakinannya dia benci dengan Islam, enggak percaya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dia benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi zahirnya baik. Zahirnya baik, tapi keyakinannya rusak. Maka orang seperti ini keluar dari Islam. فَهُوَ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ. Maka dialah yang telah Allah sifatkan dengannya orang-orang munafik, yaitu keyakinannya itu kufur. Allah sebutkan fi hadhihi surati wa ghairiha. Allah sebutkan di dalam surat ini dan juga surat yang lainnya tentang sifat-sifat orang-orang munafik i'tiqadi, keyakinannya yang nifak i'tiqadi, keyakinan yang kufur. Walam yakun nifak mawjudan qabla hijrah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya kemunafikan itu belum ada sebelum Rasulullah hijrah min Makkah, dari Makkah ilal Madinah, menuju Madinah. Belum ada orang-orang munafik ketika Rasul berdakwah di Makkah. Kaum muslimin masih sedikit, mereka lemah, mereka difitnah, mereka dicaci maki, mereka dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, memecah belah umat, memisahkan seorang anak dan bapaknya, sehingga mereka diusir, bahkan disiksa, mau dibunuh. Maka tidak mungkin muncul orang-orang munafik. Siapa yang mau dia berpura-pura masuk Islam supaya dibunuh? Enggak mungkin mau, sehingga enggak ada orang munafik di Mekah ketika itu. Falamma kanat waqa'at Badar, maka tatkala terjadi perang Badar ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian disambut oleh orang-orang Madinah, sehingga banyaknya kaum muslimin. Wa azharallahu al-mu'minin, dan Allah muliakan orang-orang yang beriman, di mana ketika terjadi perang Badar kaum muslimin menang, walaupun jumlah kaum muslimin 300 belasan orang, orang-orang kafir 1000 lebih, namun Allah kasih karunia sehingga bisa memenangkan perperangan. Wa azzahum, dan Allah muliakan kaum muslimin, Allah muliakan kaum mukminin. Zalla man fil Madinah mimman lam yaslam, rendahlah, hinalah orang-orang kafir yang masih tinggal di Madinah, yang mereka belum masuk Islam. Takut mereka, takut, karena ternyata orang-orang kafir Quraisy kalah. Orang-orang kafir yang masih tinggal di Madinah akhirnya pura-pura masuk Islam. Fa'azharu ba'dhumul Islam, fa'azharu ba'dhum, maka sebagian mereka menampakkan bahwa mereka juga Islam. Khaufan wa mukhadi'atan, karena takut, karena ingin menipu orang yang beriman. Kemudian sudah masuk Islam, Padahal dia masuk Islam kena takut. Takut apa? Walitahqana dima'ahum, agar terpelihara darah-darah mereka agar tidak dibunuh. Wataslama amwalahum, agar selamat harta-harta mereka agar tidak diambil. Karena kalau diperangi, harta mereka menjadi ghanimah, sehingga daripada diambil, mereka pura-pura masuk Islam untuk menipu kaum mukminin, padahal sebenarnya dia sedang menipu diri mereka sendiri. Fakanu baina azhar al-muslimin, dan mereka bayana azhar al-muslimin, al-muslimin, mereka menerangkan, menampakkan kepada kaum muslimin fi zahiri, dalam zahirnya, annahum minhum, bahwasanya mereka termasuk di antara kaum muslimin. Nah, bergabung bersama muslimin, salat bersama kaum muslimin, tetapi pelitnya minta ampun, suuzonnya kepada kaum muslimin luar biasa. Masalah salat, infak, apalagi zakat, tidak dikeluarkan. Ada saja alasannya, dengan beribu-ribu alasan. Intinya mereka tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membela kaum muslimin. Ketika jihad, mereka pun berbagai macam alasan minta uzur untuk tidak berangkat jihad. Fakanu, di mana mereka menerangkan, menampakkan keislaman mereka, biar orang tahu bahwa mereka juga muslim. Wa fil haqiqati laisu minhum, pada hakikatnya sebenarnya orang-orang munafik itu bukan dari kalangan kaum muslimin, bukan muslimin. Famanna lutfillah bil mu'minin an jalla ahwalahum wa wasafahum bi awsafi yatamayyazuna biha, maka Allah menganugerahkan dengan kelembutannya, Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman, Allah tampakkan, Allah bongkar keadaan orang-orang munafik sebelum walaupun mereka menyembunyikan sifat kemunafikan mereka, turun ayat Al-Quran yang menyebutkan ciri-ciri mereka, sehingga orang beriman tahu, oh ini orang-orang munafik. Wa wasafahum bi awsaf, maka Allah sifati sifat-sifat mereka, yatamayyazuna biha, sehingga terbedakan dengan orang-orang yang beriman. Sifat-sifat munafik nampak. Li'alla yaghtarru bihim, agar supaya orang-orang beriman tidak tertipu dengan mereka. La yaghtarru bihim al-mu'minun, agar orang beriman tidak tertipu. Termasuk perkara besar, bahaya besar, ketika orang beriman menyangka orang munafik sebagai orang beriman, ini bahaya. Makanya Allah kasih tahu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, seorang yang direncanakan menjadi pemimpin. Nah, di Madinah, ketika Islam menang, akhirnya dia pura-pura masuk Islam karena takut. Agar supaya dia tetap menjadi pemimpin pada saatnya nanti, sehingga dia pura-pura masuk Islam. Maka dengan kelembutan Allah, Allah kasih tahu sifat-sifat mereka supaya kaum mukminin tidak tertipu. Jangan tertipu dengan manisnya lisannya, tidak tertipu dengan baiknya perbuatannya. Nah, ucapannya masya Allah baik dan bagus, perbuatannya di depan manusia baiknya luar biasa, namun hatinya jelek, dan akan nampak, akan muncul akhirnya. Yang qana'u aidan an katsir min fujurihim, Allah kasih tahu sifat-sifat orang munafik kepada para sahabat, kepada kaum mukminin, agar mereka bisa meruntuhkan, merontokkan makar-makar mereka, kejahatan-kejahatan mereka yang mereka rencanakan. Qala ta'ala ayyuha yuhadzir al-munafiqun an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik sangat takut Allah menurunkan satu ayat, Allah turunkan tentang mereka dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang membongkar, yang mengkhabarkan apa yang ada pada hati mereka. Orang-orang munafik sangat takut, jangan-jangan nanti turun ayat akan menyebutkan sifat-sifat kita, kata mereka. Nah, padahal sudah turun ayat tentang mereka, tapi mereka tidak sabar. Nah, orang beriman tahu siapa saja orang-orang munafik. Nah, yang banyak alasannya sehingga tidak ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pelit mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan suka merendahkan dan menghina, mengolok-olok Rasulullah dan kaum mukminin di belakang layar. Mereka sebutkan mereka riba, di riba disebutkan aib-aib. Namun dikatakan bahwasanya tidak, kami tidak pernah melihat orang lebih penakut dalam pertempuran, dan tidak pernah melihat orang yang paling rakus dibandingkan para qurra, para pembaca Al-Quran, dibandingkan Rasulullah dan yang lainnya. Maka turun ayat Allah Ta'ala abillahi, apakah terhadap Allah, wabi ayati, dan juga terhadap ayat-ayatnya, dan juga terhadap Rasulnya, kalian mengolok-ngolok tak tadi rekod kafar tu ada imanikum, tidak perlu minta maaf, tidak perlu minta ulur, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, fawasafahumullahu bi aslin nifaq, kemudian Allah mensifati pokok kemunafikan, di mana Allah menyatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengaku beriman kepada Allah. Nah, dia mengaku beriman dan juga mengaku beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang masih tentang sifat-sifat orang munafik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Semoga kita bisa menjadi orang yang jujur, orang yang apabila berjanji dia tepati janjinya, apabila dikasih amanah dia berupaya sekuat tenaga untuk menunaikan amanah yang telah diamanahkan pada dirinya, dan apabila terjadi keributan, perselisihan, dia tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Mungkin dia banyak menahan diri, menahan lisannya, ditahan, jangan sampai melampaui batas. Nah, lebih mendahulukan husnuzon kepada saudaranya dan memberi uzur-uzur kepada saudaranya. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah bantu kita, tolong kita untuk bisa menjadi orang bertakwa sampai kita berjumpa dengan wajah Allah di dalam jannah Allah Ta'ala. Naktafi wa laqadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.